Namanya untung itu jangan selalu identik dengan uang. Untung itu pengalaman, baru termasuk ketipu ya. Kalau kita makin besar, tidak punya ilmunya, sekali ketipunya merugikan banyak orang. Ketipu, bangkrut itu bagian dari karunia Allah ya. Kerugiannya itu kalau kita tidak menjadi dapat ilmu, hikmah, pengalaman. Kalau ketipu-tipunya biasa, we, uang mah ada, tiada, lapang, sempit, semuanya jadi kebaikan.